Di sini nasiah. Nasiah itu sama dengan takhir. Takhir itu adalah mengakhirkan. Berarti unsur waktu, Pak. Nanti kita akan bahas, Pak, dengan urusan kredit. Tetapi tidak bahas itu dulu. Saya ingin tekankan bahwa riba ini bahaya dan saya ingin sampaikan tentang fatwa. Riba nasiah atau takhir ini yaitu mengakhirkan daripada transaksinya, salah satu pihak atau dua-duanya. Lihat di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, kata beliau, ad-dinaru bid-dinar. Satu dinar, ya harus dengan satu dinar. Wad-dirham bid-dirham. Satu dirham dengan dirham. Mislan bimislim. Sama, satu dengan satu, lima dengan lima, dan seterusnya. Kata beliau, faman zada au izdada, barang siapa yang menambah atau minta ditambah, faqad arba. Seperti tadi dalam hadis di atas. Faqultu lahu, katanya, inna ibnu Abbas yaqulu ghairu hadza. Ada perkataan lain selain daripada ini, kata beliau, yaitu perkataan Abdullah bin Abbas. Faqala laqad laqitu ibnu Abbas, aku telah bertemu dengan Abdullah bin Abbas. Faqultu, lalu aku berkata, ara'aita hadzal ladzi taquluhu asyai'un sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw wajadtahu fi kitabillah azza wajal. Pertanyaannya begini, wahai Abdullah bin Abbas, pendapat Anda itu tidak sesuai dengan pendapat yang tadi saya bacakan terjemahnya di atas ini. Apakah kamu dengar dari Nabi, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau engkau temui dalam kitabullah, dalam Al-Qur'an? Faqala, kata beliau, lam asma'hu min Rasulullah, aku tidak mendengar dari Rasul, walam ajidhu fi kitabillah, aku juga tidak mendengar dari kitabullah, walakin haddatsani Usamah bin Zaid. Akan tetapi Usamah bin Zaid mengatakan kepadaku, meriwayatkan kepadaku, kata Abdullah bin Abbas, anna nabiyya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ar-riba fin nasi'ah, riba itu adalah pada an-nasi'ah, yakni riba yang tadi karena waktu, itu yang disebut riba. Begitu. Kalau misalnya dibayar sekarang 1000, kalau 10 bulan atau 1 bulan lah katakanlah, jadi 1100. 1 juta 1 bulan dibayar 2 bulan berikut, bayar jadi 1.500.000. Begitu. Dan minjam 1 juta 1 tahun bisa jadi 1.800.000. Seperti sekarang orang jual motor misalnya 12 juta karena 3 tahun jadi 18 juta. Itu adalah waktu. Cuman tadi saya katakan, kredit tidak kita bahas dulu, nanti bentar. Cuman saya ingin sampaikan bahwa pembayaran yang ditangguhkan sampai waktu tertentu itu namanya takhir. Nah, kalau pembayaran yang ditangguhkan sampai waktu tertentu menyebabkan nilai uang itu bertambah, nah itu yang disebut dengan riba an-nasi'ah. Uang, Pak. Kalau kredit kan barang, jual beli. Nah, itu nanti dibahas berikutnya. Jadi, ini adalah yang harus kita perhatikan. 1000 kayak rentenir sekarang misalnya, pinjam berapa? 1 juta. Ya boleh. Kata dia 1 bulan 10%. Jadi 1.100.000, betul tidak? Atau 2 bulan, 2 bulan 1.200.000, 20%, begitu. Nah, atau setengah tahun 50%, jadi 1.500.000. Nah, seperti itu dalam namanya dia bayar karena waktu ditangguhkan, lalu kemudian mengembang karena tangguhan daripada waktu pembayaran itu. Lihat Imam An-Nawawi, saya tidak akan baca semua, kata beliau bahwa dua-duanya, yaitu Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas, berkeyakinan bahwa riba itu adalah jika fadl, yaitu tadi cash ya, dan boleh bayar dirham bidirhamain, bidirhamain. Tadinya ya, satu dirham boleh dibayar satu dirham, mau dinar dengan dua dinar, sa', tamar, dan seterusnya. Kana yarayan jawaz bai'il jinsi ba'dih bi ba'din mutafadilan. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas berpandangan sebelumnya bahwa satu jenis boleh transaksi dengan minta ditambah atau dikurang. dan bahwa riba itu tidak diperbolehkan, tidak diharamkan dalam perkara yang selain nasi'ah. Ya, ini yang tadi dalam hadis ini. Nah, ketika ini adalah disampaikan, lalu akhirnya hadis Usamah ini disampaikan, maka dua ini berubah. Mengatakan bahwa tahrim bai'il jinsi ba'dihi ba'din mutafadilan. Bahwa hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang di atas ini, para sekalian, ketika sampai kepada Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar, keduanya beralih pendapat, ternyata riba itu juga terjadi pada riba al-fadl dan riba an-nasi'ah. Istilahnya begitu, Pak, dalam bahasa fikih, bahasa para ulama. Riba al-fadl, yaitu riba yang mempunyai karma akibat tambahan dari nilai, atau riba an-nasi'ah karena waktu dari penangguhan pembayaran. Nah, para yang sekalian, ada lagi, lihat di sini, namanya riba al-yad. Para ulama menyebutnya riba al-yad. Ubadah bin Samit adalah bersahabat mendampingi Rasulullah SAW, kemudian berperang bersama Muawiyah di bumi Romawi. Fanadhara ila an-nas, beliau melihat, memperhatikan pada orang. Wa hum yatabayauna kisara adh-dhahabi bid-dinanir. Ternyata diperhatikan oleh Ubadah bin Samit, orang-orang di Romawi itu adalah memperjualbelikan emas dengan dinar. Padahal ini berbeda. Wa kisara al-fidda bid-dirahim, kemudian perak dengan dirham. Faqala, kemudian beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, innakum ta'kuluna riba, sesungguhnya kalian memakan riba. Kata Ubadah bin Samit, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul bersabda, kata beliau, la tabta'u dhahaba bidhahabi, jangan kalian jual emas dengan emas, illa mislan bimislin, kecuali harus semisal. La ziyadatan bainahuma wala nadhirata, kata beliau, tidak boleh saling nambah atau sama. Faqallahu Muawiyah, Muawiyah memotong, kata dia, ya Abul Walid, maksudnya Abul Walid di sini Ubadah bin Samit, la ara ar-riba fi hadha, enggak apa-apa tuh, kata Muawiyah bin Abi Sufyan, illa ma kana fi nadhiratin, kecuali yang dia adalah sebanding. Faqala Ubadah, kata beliau, uhadisuka, wahai Muawiyah, aku menyampaikan ini an Rasulillah, dari Rasulullah SAW. Wa tuhadisuni an ra'ika, kemudian anda menyampaikan padaku berargumentasi dengan pendapat anda. Dan sekarang ini mungkin di sini termasuk pelajaran lain, bukan masalah riba, tapi di sini apabila hadis bertentangan dengan pendapat, maka yang harus kita dahulukan adalah hadis dan tidak boleh pendapat. Lihat di sini, akhirnya apa? Kata beliau, aku menyampaikan dari Rasul hadis, kok kamu membantahku dengan pendapatmu? Kata beliau, la in akhrajani Allahu subhanahu la usakinuka bi ardin laka alayya fiha imra. Kata beliau, bila perlu saya keluar dari negerimu ini yang engkau jadi amirnya di sini. Lahiqa bil Madinah, kemudian Ubadah bin Samit ini pergi ke Madinah. Faqala lahu Umar ibn al-Khattab, Umar bin Khattab di Madinah bertanya kepada Ubadah bin Samit, ma akhdamaka ya Abul Walid, kenapa anda pulang dari Romawi, sekarang engkau pulang lagi ke Madinah, kenapa kamu pulang, apa sebabnya? Kata dia, fasa alaihi al-kisah, mengkisahkan cerita tadi, wa maqala min musakanatihi, dan cerita tentang kenapa beliau tinggal di sana dan meninggalkannya. Faqala, kata Umar bin Khattab, setelah mendengar cerita daripada Ubadah bin Samit meriwayatkan hadis tadi ini, kata irji ya Abul Walid ila ardi, pulang lagi kamu ke negerimu wahai Abul Walid, ini Ubadah bin Samit. Fa qabaha Allahu ardan lais lasta fiha wa amsal, akan menjadi celakalah negeri yang tidak dihuni oleh orang sepertimu dan semisalmu. Wa kataba ila Muawiyah, dan kemudian Umar bin Khattab menulis surat untuk Muawiyah, la imrata laka alaihi, kamu tidak punya kuasa untuk mengatur Ubadah. Wahmilin nasa ala maqal, dan biarkan orang meyakini apa yang dikatakan oleh Ubadah bin Samit. Fa innahu huwal amru, itulah yang benar. Padahal sekalian, ini banyak pelajaran dari hadis ini, cuman kita ambil di sini adalah tentang masalah ribanya, bahwa kalau kita mau emas dengan dinar, fiddah dengan fiddah, maka itu adalah fiddah dengan dirham, itu termasuk riba. Jadi ini adalah hal yang harus kita pahami. Di dalam riwayat ini juga adalah penegasnya. Kata beliau Abu Sa'id Al-Khudri, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tabi'u dzahab bidzahab, jangan kalian jual emas dengan emas, illa mithlan bimithlin, wa la tusyifu ba'daha ala ba'din, dan jangan kamu tambah, kamu kurang, wa la tabi'ul warq bil warq, jangan kamu jual perak dengan perak, illa mithlan bimithlin, kecuali setimbangan, wa la tusyifu ba'daha ala ba'din, jangan kamu minta ditambah dan dikurang, wala tabi'u minha ghaiban binajizin, dan jangan kamu jual ghaib binajiz, yaitu dengan sesuatu yang real. Para sekalian, ini adalah hadis-hadis yang sudah jelas kepada kita kaidah dan rumus transaksi dan jual beli, bahwa apa saja yang bermakna dia adalah seperti itu adalah riba. Ternyata sekalian, saya ingin sampaikan, ini adalah buku PDF yang di dalamnya berisi tentang putusan-putusan Al-Majma' Al-Fiqhi, gabungan para ulama fikih Islam yang berkali-kali melakukan muktamar di Makkah Al-Mukarramah, dari mulai muktamar pertama sampai dengan ke-17. Dan ini adalah berlangsung dari 1577 sampai dengan 2004, atau dalam bahasa Hijriahnya 1398 sampai dengan 1424. Di dalam kitab ini, pada sekalian, akan kita dapati ada fatwa bahwa berkenaan dengan transaksi yang dia adalah hutang tetapi bernilai tambah, itu adalah termasuk dalam kategori riba. Ini berkenaan dengan masalah asuransi. Waktu itu saya sudah pernah sampaikan, ada yang sudah saya copy, coba di sini nggak bisa dibaca, jadi harus cari ke aslinya. Ya, mungkin saya langsung ke perkara yang membahayakan atau bahaya daripada riba. Fatwa mungkin saya tangguhkan ke pertemuan yang akan datang, sekalian dengan beberapa fatwa berkenaan masalah ekonomi yang lainnya. Ini kitab Bahaya Riba, karya salah seorang syaikh bernama Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Judul kitabnya adalah Ar-Riba Adraruhu wa Atharuhu fi Dha'il Kitabi was Sunnah. Riba, dampak dan bahayanya dalam tinjauan Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam halaman 71, nah ini, halaman 71 dan seterusnya, beliau menjabarkan tentang bahaya dan riskannya riba, termasuk berbagai dampaknya. Yang jelas dampaknya itu adalah bukan saja di dunia, fid dunia, tetapi juga adalah al-akhirah. Dan dia adalah bukan membawa pada satu kebahagiaan, tetapi justru kepada kesengsaraan. Bukan membawa kepada satu keberuntungan, tetapi dia justru menjerumuskan manusia ke dalam kerugian. Karena sekarang mungkin saya akan terjemahkan seperlunya, karena ini adalah terdapat 30 bahaya. Riba itu tidak kurang dari 30 bahaya. Nah, mungkin kita coba ambil satu-satu. Pertama adalah, kata beliau, bahaya riba itu, satu, dia mempunyai dampak buruk terhadap akhlak dan moralitas. Adrarun akhlaqiyah wa ruhiyah, bahaya bersifat perilaku dan bersifat moral. Kata beliau, karena kita temui orang yang menjadikan riba sebagai cara transaksinya, kecuali orang itu adalah orang yang sangat gigih terhadap dunia, termasuk bakhil, termasuk sempit dadanya dan hatinya adalah terpaut terhadap peribadatan, terhadap harta. Ya, dia adalah dibelenggu terhadap cintanya pada harta dan dunia, dan itu adalah termasuk sifat yang tercela. Jadi kalau orang itu tahu iman, sudah tahu riba, ya lepaslah, betul tidak? Tetapi karena dia lebih cinta pada untungnya, pada nilai tambahnya, maka walaupun riba dia lakoni. Karena apa tadi? Ini seperti ini, sifat dan sikap akhlak seperti ini itu tercela. Kenapa? Itu dampak dari riba. Dengan riba dia bisa punya mimpi-mimpi bahwa dia akan sekian, besok akan sekian, besok akan sekian. Tinggal tumpang kaki saja dia akan mendapat keuntungan berlebih. Berikutnya, kedua, yaitu mempunyai dampak bahaya sosial. Adrarun ijtima'iyah, kata beliau. Kenapa? Karena masyarakat yang bertransaksi dengan riba, mereka adalah orang yang dia sangat mengendalikan hartanya dengan ketat. Tidak saling bantu di antara mereka, dan satu dari mereka tidak membantu kecuali yang dia anggap prospek. Dan ini adalah tentu akan bisa berdampak kepada kelas di dalam masyarakat. Yang satu adalah mempunyai keberuntungan, yang satu tidak punya keberuntungan, sehingga akhirnya satu sama lain dengan yang lainnya saling cemburu. Dan ini adalah tentu karena dampak dari riba. Riba itu orang sekalian prinsip kapitalisme. Yang kaya tambah kaya, yang miskin dia harus mengejar bayar pada orang kaya. Nah karena itu bagaimana tidak akan berdampak sosial? Dia adalah menumbuhkan gap. Orang yang taunya riba itu taunya untung, tidak pernah berpikir buntung. Yang berpikir rugi itu adalah orang yang berada di bawahnya, yang berkredit pada orang itu. Tapi kalau dia adalah institusinya atau orang yang bermuamalah dengan riba, bagi dia adalah selalu untung dan tidak mau tahu tentang rugi orang. Ketiga, orang sekalian, riba mempunyai dampak kepada bahaya perekonomian. Bahaya dari sisi ekonomi. Kenapa? Karena riba adalah mempunyai dampak berbagai aspek sosial, yang dia adalah membuat orang untuk satu sama lain saling tergantung kepada orang lain dalam berbagai halnya. Misalnya kurut itu adalah bahasa kitanya pinjaman yang dipinjam oleh seseorang, yang orang itu orang-orang butuh untuk memenuhi kebutuhan dan apa yang dia butuhkan. Tetapi dia tidak akan bisa kecuali dengan harus berpikir bayar dengan nilai tambah. Ada lagi hutang yang diambil, dilakukan oleh pedagang atau industri atau pemilik tanah dan seterusnya untuk perdagangan dan bisnis. Lalu kemudian hutang itu dibayar juga dengan uang dengan nilai tambah. Beli misalnya menghutangnya 100 juta, bayarnya 120 juta. Itu adalah untuk apa? Untuk bisnis. Dan itu adalah riba.